bekas luka yang dulu pernah kau cinta. Kau sayat kembali di atas cerita lama. Tak pernah menjadi tapi apalah daya. kalah semuanya luar biasa. Ini inilah perbuatan sih.